Kita sampai di ayat 16. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qala Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfar lah innahu huwal ghafurur rahim. Di Iblis disebutkan Musa munandiko ketun, aduh pangeran, dalam saya tos, dalam sampun nganingoyo, dateng awak dalam piyambak, mugi panjenengan dalam paring pangampunten dateng dalam. Allah Ta'ala nuli paring pangapura marang Musa nyoto. Allah Ta'ala iku iyo Allah pangeran iku dat kang agung pangapurane tur agung welas asihe. Dan kita kemarin sudah mempelajari tentang di syarah Hilyah Thalabul Ilmi di halaman 293 tentang ego tinggi. Ego tinggi itu mempunyai ciri khas tidak bisa mengucapkan rasa cinta dan tidak bisa meminta maaf. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari dua sifat tersebut. Begitu pula ketika menyebutkan qala rabbi inni dhalamtu nafsi, Nabi Musa adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Meskipun di situ para nabi tetap dijaga. Dan kesalahan-kesalahan para nabi itu dianggap oleh para ulama, disebutkan di kajian kita ini, adalah kesalahan yang dilakukan sebelum risalah, sebelum diberikan kenabian dan kerasulan. Nah, maka para nabi dan rasul dijaga oleh Allah semenjak kecil, dan tidak mungkin bagi mereka mempunyai akhlak yang rusak dan minum khamar. Dan semoga Allah Azza menjaga anak-anak kita, keturunan kita, ya, dari semenjak kecil di dunia dan akhirat. Nah, kemudian juga kemarin kita sudah mendapatkan faedah juga pengabulan doa oleh Allah. Maknanya adalah Allah mendengar, mengetahui kondisi orang memintanya, berkuasa untuk memberikan apa yang menjadi permintaannya. Jadi istijabah, doanya diistijabahi. Maksudnya istijabah itu adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mendengar. Qad sami'ahu wa 'alima bihalihi. Ya, mendengar dan mengetahui apa yang menjadi kondisi orang yang mintanya, wa qadara 'ala i'ta'ihi su'lahu. Dan Allah berkuasa untuk memberikan apa yang menjadi permintaannya. Kemudian faedah yang lainnya kemarin yaitu tentang bolehnya bertawasul ketika berdoa dengan kondisi orang yang berdoa atau apa yang dialami oleh orang yang berdoa. Karena mengakui zalim atau kondisi yang lemah termasuk amal soleh yang paling menonjol. Karena Nabi Musa mengatakan qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Ya, maka siapakah dari manusia yang tidak pernah mendolimi dirinya? Bahkan kita mendolimi diri kita. Kurang tidur, kurang makan, kurang minum, ya. Dan itu terkadang karena keinginan kita yang terkadang melalaikan yang wajib dan sibuk dengan yang sunnah, bahkan sibuk dengan yang mubah. Maka sebagaimana orang mengejar sholat malam tapi dengan melalaikan sholat subuh, semoga Allah Azza menjauhkan kita dari yang demikian. Begitu pula kemarin kita juga sudah bahas faedahnya tentang terakhir kemarin kita bahas tentang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dengan doanya Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika. Jadi doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar ini adalah doa yang diucapkan di setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, Allahumma ya Allah inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku telah zalim kepada diriku. Dulman katsira, dengan kedzaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku maghfiratan min indik. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku ini, ya, ampunan itu dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah kasih sayang kepadaku. Innaka antal ghafur rahim. Sungguhnya engkau adalah al-ghafuru ar-rahim, zat yang maha pemberi ampunan, dan ar-rahim, zat yang memberikan kasih sayang. Ini semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melakukan doa ini. Dan tadi faedah dari tentang kaitannya dengan doa disebutkan di riwayat Tabrani, a'jazun nasi man ajiza anid du'ai. Hadisnya hasan. A'jazun nasi man ajiza an du'ai. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah untuk berdoa. Jadi orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Ketika dia diminta untuk doa, susah. Dia diberikan kemudahan untuk berdoa, tidak berdoa. Sibuk dengan sesuatu yang lainnya. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza menjauhkan kita dari yang demikian. Nah, makanya kita kemarin pun menjelaskan tentang kata-kata jazakallahu khairan itu termasuk doa. Faqad ablagha fi tsana. Ini sudah mencapai pujian sanjungan yang sudah mencukupi. Maka disebutkan kontekstual dari doa. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang orang lain pernah melakukan kebaikan kepada kita, ya, sebagaimana hadisnya, man sana'a ilaikum ma'rufan faqafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, maka cukupilah dengan yang setimpal, balaslah dengan setimpal. Kalau tidak ada, maka doakanlah sampai seolah-olah sudah kalian mengetahui atau kalian mengira itu sudah mencukupinya. Nah, maka ketika kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh siapapun, kaum muslimin maksudnya, maka hendaknya kita membalas kebaikan itu dengan doa. Maka kita bisa lihat orang yang paling keras itu adalah orang yang paling dhaif. Benar-benar. Orang yang paling keras. Orang yang paling keras kepada dirinya adalah orang yang paling dhaif kepada dirinya. Sebagaimana tadi, kenapa disebutkan ini tentang mafhumnya. Anda mengambil mafhumnya itu dari penjelasan hadis tersebut. Diriwayatkan Tabrani dan Syalbani menghasankannya. Bahwasanya a'jazun nasi man ajiza anid du'ai. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah untuk berdoa. Maka orang ketika jarang berdoa, maka dia menunjukkan dirinya lemah saat itu. Dan ketika orang itu kuat untuk berdoa, maka menunjukkan bahwa saat itu dia mendapatkan kekuatan. Doa, Mas. Nah, sekarang kita masuk kepada ini disebutkan di sini tentang faqad yaqulu qa'il inna syai'a in kana qad kutiba li lam yahtaj ila du'a wa in kana lam yuktab li fala fa'idata minad doa. Ini canggihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah antum itu diberikan penjelasan-penjelasan, maka diberikan soal jawab. Dan ini yang ma'ruf bagi orang-orang awam. Sehingga Syekh ingin memberikan adanya tambahan wawasan melalui apa yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di situ oleh orang-orang awam, yaitu kalau ada yang berpendapat inna syai'a, sesungguhnya sesuatu itu ya in kana qad kutiba li, meskipun itu sudah ditulis bagiku, sudah ditakdirkan bagiku, lam yahtaj ila doa, maka enggak butuh dengan doa dong. Ya, wa in kana lam yuktab li, kalau belum ditakdirkan bagiku, fala faidata min doa, maka tidak ada faedah dari doa. Nah, wal jawabu ala dhalika an yuqal huwa maktubun laka bidu'a, maktubun laka bihada syarti bidu'a. Mathalan la yaqulu qail anna la ad'u li'anna al-maktuba la budda an yahsula wa ma la yuktab la yumkin an yahsula, fahada laysa bisahihin li'annahu maktubun laka bihada sabab. So, ini tentang iman terhadap sebab. Mengimani sebab itu ada asar, karena Allah lah yang memberikan sebab, Allah lah yang memudahkan ada sebab. Nah, makanya disebutkan di sini al jawab. Ya, jawab bagi orang yang mengatakan seperti itu, huwa maktubun laka. Jadi orang tadi mengatakan apa, Mas? Kalau bisa dikatakan, sesuatu itu sudah ditakdirkan kok. Kan bagiku gak perlu doa. Toh Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Kayak misalnya apa? Gampang. Saya mau ini nanti sudah Allah takdirkan, takdirkan. Gak perlu doa. Nek pinter aku ya pinter. Rasah doa. Ya. Atau nek sugih ya sugih, enggak usah doa. Gampang. Ya. Maka wa in kana lam yuktab li, kalau itu tidak ditakdirkan bagiku, fala faidatan min doa. Maka percuma dong doa. Ya. Faham maksudnya? Jadi dia berprinsip bahwasanya segala sesuatu itu adalah sudah ditetapkan bagiku, sudah ditakdirkan bagiku. Maka doa enggak perlu. Nah, kalau belum ditakdirkan bagiku, ya, ngapain saya doa? Nah, jawabnya di situ. Jawabnya di situ, Syekh rahimahullah mengatakan huwa maktubun laka bidu'a. Huwa maktubun laka bidu'a. Jadi takdir itu sudah dituliskan bagimu, sudah ditetapkan bagimu dengan doa. Maktubun laka bihadha syarti bidu'a. Dan sudah dituliskan, sudah ditakdirkan bagimu syarat ini dengan doa. Mathalan la yaqulu qa'il, contohnya adalah seorang tidak bisa mengatakan anna la ad'u, aku tidak mau doa. Aku tidak mau doa. Li'annal maktuba la budda an yahsula. Karena apa yang ditakdirkan itu pasti harus terjadi. Li'annal maktuba la budda an yahsula. Ya. Karena apa yang ditakdirkan itu pasti sudah terjadi atau bisa diperoleh. Nah, wa ma lam la yuktab la yumkin an yahsula, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan mungkin terjadi. Fa hadza laisa bisahihin. Ini tidak benar. Ini tidak apa, Mas? Tidak benar. Kenapa? Li'annahu maktubun laka bihadzal sabab. Karena telah ditakdirkan bagimu dengan sebab ini, hatta sebab pun sudah Allah takdirkan, gitu loh. Jadi bukan berarti wah takdir kok santai wae. Ya. Toh nanti yo dapat ini, dapat itu. Nunggu takdir aja. Enggak. Justru bagian dari sebab itu juga bagian dari takdir. Maka sebutkan Jadi li'annahu maktubun laka bihadis sabab. Karena ini sudah ditakdirkan bagimu dengan sebab ini. Nah. Kama lau qala qa'il, sebagaimana kalau ada orang yang berpendapat, ana lan atazawwaj, aku tidak akan nikah. Ya. Apalagi ketika mengatakan ana lam atazawwaj maratan tsaniyah, ya kan? Iya. Faqis haula'i li haula'il aqil, ya. Maka kiaskan bagi orang-orang yang punya kecerdasan tinggi, ini dikiaskan. Nah, ana lan atazawwaj. Aku tidak akan nikah. In kana Allahu qaddara li waladan fasayakunu. Wa in lam yakun qad qaddara li waladan fala fa'idata min az-zawaj. Ya. Doa Mas Agus. Ya, membuari. Ya. Jangan pernah mengatakan ana lam atazawwaj. Nah. Aku tidak akan nikah. Kenapa? Kalau Allah mentakdirkan bagiku seorang anak, maka pasti akan ada. Ya. Pasti akan ada. Wa in lam yakun qad qaddara li waladan. Ya, kalau ya Allah tidak mentakdirkanku mendapatkan anak, fala fa'idatun min zawj, maka nikah enggak manfaat. Nikah enggak manfaat. Naqulu, kita katakan, walakinnahu muqaddarun bizawaj. Namun anak itu ditakdirkan dengan sebab nikah. Fahadil umur al-ghaibiyah mithlul umur al-mushahadah. Kama anna al-umur al-mushahadah la tasluhu illa bifi'l al-asbab allati tusilu ilayha. Fakadhalika al-umur al-ghaibatu. Fakadhalika al-umur al-ghaibatu la tasluhu. Maka disebutkan di sini faedah dari usul itu, perkara-perkara ini yang ghaibiyah ini itu seperti perkara-perkara yang bisa disaksikan. Sebagaimana perkara-perkara yang bisa disaksikan itu tidak akan berlaku kecuali dengan adanya perbuatan sebab. Artinya harus dilakukan sebabnya terlebih dahulu. Allati tusiru ilayha, yang bisa mengantarkan kepada terjadinya perkara tersebut. Jadi sebab itu harus dilakukan terlebih dahulu sehingga mengantarkan, bisa mengantarkan apa yang menjadi perkara tersebut. Fakadhalikal umurul ghaibiyah la taslu. Begitu juga perkara-perkara ghaibiyah. Perkara-perkara yang ghaib. Ya. Nah. Idzan naqulu, lalu kita katakan la ta'mal amalan salihan li'annaka idza kunta min ahli al-jannati fa innaka satakunu min ahli al-jannati wa in kunta min ahli an-nari falan takuna illa min ahli an-nar. Fayuqal anta takunu min ahli jannati bi'amalika. Nah, ini bagian dari dengan takdir. Inti-intinya dari iman takdir itu seperti ini. Ya. Idzan naqul, kita katakan, la ta'mal amalan salihan. Maka jangan pernah melakukan amal saleh. Kenapa? Li'annaka idza kunta min ahli jannah, kalau engkau itu termasuk penghuni surga, fa innaka satakunu min ahli jannah, maka pastinya engkau akan menjadi penghuni surga. Wa in kunta min ahli nar, kalau engkau itu memang penghuni neraka, falan takuna, maka tidak akan jadi illa min ahli nar, kecuali pasti engkau termasuk penduduk neraka. Fayuqal, maka dikatakan anta takunu min ahli jannati bi amalika, maka dikatakan engkau itu bisa menjadi penghuni surga dengan amalanmu. Artinya apa? Dengan sebab amalanmu. Nah, walihada lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu imma fil jannati aw fil nar. Qalu ya Rasulullah afala nad'u al amala wa nattaqilu al kitab. Qala la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah aw fa kullun muyassarun. Thumma tala qawlahu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Naam. Fa fi hadhihi al ayah wa ghayriha min al ayati al kathira dalilun ala ta'thir ad du'a fi husul al matlubi. لأن من أنكر ذلك فهو في الحقيقة مكابر أو جاهل. الله أكبر. Ini paragraf ini dahsyat. Itu oleh karena itu ketika Rasulullah SAW berkata kepada atau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ma minkum min ahadin, tidaklah ada seorang dari kalian illa waqad kutiba maq'aduhu min kecuali akan dituliskan baginya tempatnya." Tuk, ya. Mas. Maq'aduhu imma fil jannati aw finna. Ya, akan dituliskan kedudukannya di surga atau di neraka. Jadi kalau bisa dikatakan apa? Kayak misalnya kita berbicara dengan apa? Fulan, ya fulan misalnya. Engkau itu sudah dituliskan kedudukanmu kelak di surga dan neraka. Kedudukanmu sudah ditulis. Ya. Ini sebagai bentuk. Misalnya Pak Cip. Ya, Pak Cip. Ada orang yang mengatakan kepada jenengan, "Pak Cip, jenengan itu sudah ditulis kedudukan jenengan kelak di surga dan neraka." Nah, semoga Allah Azza mencatat di surga. Ya, kita doa seperti itu. Qalu ya Rasulullah. Nah, di sini kembali kepada hadis. Qalu, para sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nada'ul amal? Apakah kita itu meninggalkan amalan wa nattaqilu al-kitab dan kita bersandar saja dengan apa yang sudah ditakdirkan?" Ya. Aus jatai surga ya surga. Kayak di belakang ini memberikan alasan apa? Orang duwe dosa kok kon salat. Wong ora duwe dosa kok kon salat. Iya, orang enggak punya dosa berarti orang gila. Kan rufi'an qalam an salas. Al-majnun hatta yaqil. Ya, akan diangkat pena itu dari tiga orang. Salah satunya apa? Al-majnun hatta yaqil. Orang yang gila sampai dia itu berakal. Enggak punya akal. Maka orang mengatakan enggak punya dosa kok mau sholat. Nah. Ini sama aja dengan apa? Menafikan sebab. Ini sama ketika di sini afala nada'ul amal wa nattaqilu 'alal kitab? Apakah kita itu ya tinggalkan amal dan wa nattaqilu 'alal kitab? Kita itu hanya menyandarkan dengan apa yang sudah ditakdirkan. Qala la. Nabi SAW mengatakan langsung la. Ini menunjukkan apa? Laisa fi imkaniya ghairi hadha. Ingat-ingat. Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan la, maka tidak ada kemungkinan yang lainnya kecuali jawabannya itu. Dan Nabi SAW mengatakan i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah karena setiap perbuatan itu dimudahkan dengan apa-apa yang telah Allah ciptakan padanya. Makanya kita ada yang Allah mudahkan. Ada yang mudahkan jadi pedagang, menjadi petani, menjadi pegawai, menjadi tentara dan yang lain. Allah sudah mudahkan setiap amalan mereka punya kemudahan-kemudahan sendiri. Ya. Maka ini segala sesuatu sudah Allah mudahkan. Kita tinggal berbuat, beramal. Nah, jadi tidak ada sebutannya apa? Males-malesan. Gimana? Wong nek males saja apa? Mlebu surga. Ya. Oh, percuma toh, jenggang-jengging tetap rokok. salah sama maaf. Itu ada ucapan-ucapan seperti itu. Ya, kita berlindung dari ucapannya seperti itu. Jadi faqulun muyassarun lima khuliqalah i'madu, beramalah. Karena setiap apapun yang ada di dunia ini sudah Allah mudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Kita dimudahkan untuk menjadi petani. Ya, semoga itu kita juga dimudahkan menjadi petani, petani kebaikan. Ya. Kita pun dimudahkan untuk menjadi pedagang, pedagang kebaikan. Kita pun dimudahkan untuk menjadi tentara, tentara-tentaranya Allah. Kita pun dimudahkan untuk menjadi guru-guru, guru-guru kebaikan. Maka semua ini ketika kita mendapati kemudahan demi kemudahan, ingatlah, itu poskonya kita di situ. Ada orang yang bisa dimudahkan untuk bangun malam, tahajud, hafalin Quran, tapi dia gak kuat untuk puasa. Ada orang yang kuat untuk muter-muter, nyari kebaikan sana, kebaikan sini, tapi giliran untuk duduk di majelis ilmu, susah. Alasan ini, alasan itu. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang diberikan apa? Dahaba ahli dusur bil ujur. Telah pergi orang-orang yang punya harta dengan pahala yang sangat banyak. Makanya pada zaman Nabi SAW saat itu orang-orang yang bertakwa, orang sukih bertakwa banyak. Makanya para sahabat yang lainnya yang berkekurangan itu merasa, bagaimana kita bisa menyaingi mereka? Orang-orang yang ya kuat puasanya, kolat sholatnya kuat dan amal-amal kuat. Nah, oleh karena itu, ini semuanya ini punya porsi masing-masing. Kita dimudahkan untuk apa? Kita punya porsi masing-masing. Dan itu semuanya Allah mudahkan. Ada ibu-ibu kita yang Allah mudahkan. Wis, Pak Ustaz, kulo ngaji ngimpetan sakit, ngonten ngimpetan sakit pun, mangkene onten sing kulo sakit, kulo sing anu. Tiap pagi ada yang ngasih bubur, ada yang ngasih, ya, kemudahan. Dan itu gak bisa dilakukan. Atau Pak Hadi pun gak bisa melakukannya. Ya, Mas Soleh gak bisa melakukannya, Pak Budi gak bisa. Ya, Pak Jim gak bisa. Artinya Pak, tugasnya ibu-ibu dimudahkannya seperti itu. Faham gak? Ya. Gak banyak yang seperti itu. Masing-masing ada poskonya, ada kebaikan-kebaikan dari amalan itu. Yang menjadi permasalahan adalah kita gak tahu amalan apa yang paling dominan buat kita. Maka kita harus nyari terus. Nyarinya apa? Beramal, beramal, beramal. Oh, ternyata saya itu dimudahkan untuk beramalnya seperti ini. Makanya kalau dikatakan orang menjadi spesialis karena awalnya dia melakukan praktek umum, Mas. Untuk dokter ya. Sahih. Ini takribuddin untuk menjadikan kita mudah. Ya. Ayo, Allah mabfari. Jekalah heran. Nggih. Nah, Hasan. Itu juga bagian-bagian orang membuka pintu-pintu kebaikan itu terkadang dari omongan yang kecil. Orang omongan yang sepele, tapi itu bisa membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, jekalah heran, masyaallah. Jekalah heran, Pak. Sing Latin kalah karo Pakde. Masyaallah. Ya, sekuler aja. Nah, itu Ibnu Hazm pun ya, Ibnu Hazm rahimahullah. Itu beliau mendapatkan hidayah itu hanya dari teguran. Teguran. La tajlis, shalli rakaatain. Masuk masjid nggak boleh duduk, harus sholat dua rakaat. Nah, pas setelah itu ada waktu yang lainnya, ya kebalikannya. Nah, akhirnya beliau penasaran. Artinya apa? Saat itu pencarian, beliau belum tahu belum tahu untuk dijadikan sebagai orang yang alim. Paham? Ibnu Hazm saat itu sebelum ditegur, dia enggak tahu kalau Allah Azza wa Jalla itu mentakdirkan dia menjadi seorang yang alim. Maka jadikan teguran-teguran, nasihat-nasihat itu bisa jadilah itu yang melecutkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka jangan pernah marah kepada orang-orang yang menasihati kita. Ini subhanallah, adim. Gak tahu Ibnu Hazm dia seperti itu kan. Dari teguran itu menjadi hidayah. Berapa banyak kita diberikan hidayah dengan sebab teguran, dengan sebab nasihat, dengan sebab doa-doa kebaikan dari orang tua kita. Ya. Seperti anak kecil yang mengatakan, "Mas, cita-citanya besok jadi apa?" "Jadi insinyur." "Mas, cita-citanya jadi polisi dan seterusnya." Ini hanya cita-cita. Tapi bagaimana Allah mentakdirkan itu? Dengan jalan sekolah dulu. Ya, potensinya apa-apa. Ini subhanallah. Nah. Maka disebutkan ya. Antum lihat di surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Nah. Nah, di sini dijelaskan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Wal-laili idza yaghsha, di awalnya. Diawali dari yaghsha. Ya, demi malam apabila menutup cahaya. Namun di sini dijelaskan yang ke ayat yang kelimanya. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Subhanallah, lihat. Jadi kenapa para nabi itu dijaga dari semenjak kecil? Karena dimudahkan dari awal untuk kebaikan. Itu juga sudah kita pelajari. Nah. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna. Antum lihat di sini. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Allahu Akbar. Ini mengerikan. Merasa bakhil dan merasa cukup. Aku wis ngerti kok kandhani. Ini merasa cukup. Dan ini apa? Menjadi sombong. Salah sama dia. Semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari perkataan seperti itu. Jadi wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Wa kadzdzaba bil husna. Tidak itu lagi. Itu adalah konsekuensi orang yang bakhil, orang yang merasa dirinya cukup, sombong, itu pasti dia mendustakan pahala terbaik, yaitu surga. Ya. Maka disebutkan di ayat sebelumnya, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mudah untuk mendapatkan jalan itu, ketahuilah kenapa menuntut ilmu termasuk yang memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Azza Jalla. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Subhanallah. Barang siapa menempuh jalan di dalamnya dalam rangka untuk menimba ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Dekat dengan surga, tahu arahnya yang terbaik mana. Nah, dan ini terakhir. Fafi hadil ayah wa ghairiha, dan dalam ayat ini di surat Lail ayat 5 sampai 10 dan ayat yang lainnya banyak sekali, dalilun ala ta'thir doa, dalil tentang bukti pengaruh, ya, bukti tentang pengaruh doa. Fi husulil matlub, untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ini dalil adanya bukti, ya, bukti nyata bahwasanya pengaruh doa itu ada untuk memperoleh apa yang diinginkan. Li'anna man ankara dzalika, maka barang siapa yang mengingkari yang demikian. Mengingkari apa, Mas? Doa. Mengingkari sebab. Fawa fil haqiqati mukabirun, maka secara hakikatnya dia itu termasuk orang sombong atau jahilun, orang yang bodoh. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Kita berlindung diri dari yang demikian, dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.